ahlakta ummatan minal umam, kemudian engkau membinasakan satu kaum dari kaum-kaum yang ada, tusabbihu, yang biasa bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ditegur, ini tegurannya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ini kaitannya juga dengan keadilan. Jangan zalim. Ada satu ekor semut yang menggigit, jangan kemudian semua semut dihabisi. Padahal semut juga makhluk Allah Azza wa Jal, yang juga beribadah kepada Allah, bertasbih. Wa ma min syai'in illa wa yusabbihu. Tasbih. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah Azza wa Jal. Tapi kata Allah Azza wa Jal, walakin la tafqahuna tasbih. Tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Tidak adil kalau begini caranya. Digigit oleh seekor semut, kemudian menghabisi semua semut yang ada. Afi an qarrasatka namlatun ahlakta umaman minal umami tusabbih. Apakah hanya karena ada seekor semut yang menggigitmu kemudian engkau binasakan satu umat? Umat yang dimaksud adalah semut-semut itu tadi. Satu kaum dari kaum-kaum yang ada yang senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Qala wa yawma al-qiyamatu wa yawma al-qiyamati yaqtassu lil madhlumina min adh-dhalimin. Pada hari kiamat, kata Syekh, yaqtassu lil madhlumin min adh-dhalimin, pihak-pihak yang kezalimi diberikan kesempatan untuk mengkisas. Mengkisas siapa? Mengkisas pihak-pihak yang mendzaliminya. Qala wa idza kana dhulm bainal 'abdi wa bainallah fa in kana syirkan fa innallaha la yaghfiru. Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah taala, wa idza kana dhulmu bainal 'ibad wa bainallah fa in kana syirkan fa innallaha la yaghfiru. Jika kezaliman itu berhubungan antar hamba dengan Allah, fa in kana syirkan, bila masuk dalam kategori syirik, fa innallaha la yaghfiru, maka Allah tidak akan mengampuni. Fa inna hadza dhulmun, ini adalah kezaliman. Inna syirka la dhulmun adzim, sesungguhnya kezaliman itu, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wa hadmun li haqqillah subhanahu wa ta'ala, dan mengurangi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqidul ghayah allati khuliqa min ajliha, dan mengurangi, menggugurkan tujuan dari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Allati yaqulullahu fi sya'niha, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkaranya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Fayaqulu Allah 'azza wa jalla fi sya'ni man la yuhaqqiqu hadhihi al-ghayata, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kemudian Allah 'azza wa jalla berfirman, fi sya'ni man la yuhaqqiqu hadhihi al-ghayata, terkait siapa saja yang tidak mewujudkan tujuan ini, tujuan Allah menciptakan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya siapapun yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, berarti tidak mewujudkan tujuan Allah menciptakannya. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya adalah agar beribadah kepadanya.